Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan li fadilati Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita sampai pada ayat yang ke-123 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dua ayat dari surat Al-Baqarah, ayat 124 dan 125. Pada ayat yang ke-124 Allah berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Allah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah wahai Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihi salatu wassalam bikalimat, menguji Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan syariat-syariat, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan. Kalimat di sini bermakna awamir wa nawahi. Fa'atammahun, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam menunaikan dan menyempurnakan ujian tersebut, yaitu tunduk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sebab ini qala, Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai teladan bagi manusia yang hendaknya mereka manusia meneladani beliau alaihi salatu wasalam. Imam bagi manusia, pemimpin bagi manusia, teladan bagi manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini, maka Ibrahim alaihi salatu wasalam qala, beliau mengatakan, wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah juga dari sebagian keturunanku sebagai imam bagi manusia, teladan bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah mengatakan tidak akan mendapatkan janjiku ini, yaitu tidak akan menjadi imam manusia, teladan bagi manusia, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Artinya mereka yang merupakan keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang bukan dari orang-orang yang zalim, mereka akan menjadi imam, pemimpin, teladan bagi manusia jika mereka melakukan sebab-sebabnya. Dan terbukti para nabi dan para rasul, ya, setelah Ibrahim alaihissalatu wassalam, mereka adalah keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Karena nasab beliau sampai ke Adnan, ya, ini disepakati. Dan nasab yang sahih, yang jelas, ya, sampai kepada Adnan, dan Adnan adalah anak keturunannya Ismail alaihi salatu wassalam, dan Ismail adalah putra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga para nabi dan para rasul setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka kebanyakan adalah anak keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yaitu Allah kabulkan doa beliau, wa min dzurriyyati, ya Allah, juga dari anak keturunanku. Hanya saja anak keturunan beliau yang zalim tidak akan mendapatkan janji ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal-hal yang demikian kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah wahai nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam menunaikan ujian tersebut, yaitu menunaikan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia, teladan bagi manusia. Dan beliau mengatakan, wa min dzurriyyati, ya Allah, dari keluarga anak keturunanku juga. Kemudian Allah menjawab, la yanalu ahdiz zalimin, tidak akan mendapatkannya kepemimpinan atau keteladanan, ya, bagi orang-orang yang zalim. Ini ayat yang ke-124. Kemudian ayat yang ke-125, wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna, dan ingatlah wahai nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kami, yaitu ketika Allah, ketika kami menjadikan al-bait, yaitu baitullah, Ka'bah, masabatan lin-nas, sebagai tempat berkumpulnya manusia. Tempat berkumpul manusia ketika kapan? Umroh, haji, tawaf, sholat, dan lain sebagainya. Dan ingatlah wahai nabi, ketika kami menjadikan baitullah, yaitu Ka'bah, sebagai tempat berkumpulnya manusia. Wa amna, dan sebagai tempat yang aman. Aman tidak hanya untuk manusia yang hidup di sana, tetapi juga untuk hewan-hewannya aman. Gak boleh dikorek, bahkan digertak pun gak boleh. Pepohonan dan lain sebagainya, aman di sana. Allah jadikan sebagai tempat yang aman. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian Allah mengatakan, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai musalla, sebagai tempat salat. Mayoritas ahlu tafsir menjelaskan bahwasannya ini adalah salat dua rakaat setelah tawaf, yang salat tersebut dilakukan menjadikan maqam Ibrahim di tengah. Misalkan ini Ka'bah, ya. Kemudian ini maqam Ibrahim. Salatnya di sini. Ya. Menjadikan maqam Ibrahim di tengah. Ya. Jadi dia salatnya di belakang maqam Ibrahim, menghadap ke Ka'bah. Salat dua rakaat setelah tawaf. Ini mayoritas ahli tafsir mengartikan seperti ini. Wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Apa maqam Ibrahim? Itu batu yang pernah diinjak oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau membangun Ka'bah. Kemudian wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal-aakifina war-ruk'is sujud. Wa ahidna, dan telah kami wahyukan, yaitu kami perintahkan kepada Ibrahim dan juga kepada Ismail alaihi salatu wassalam, putra beliau, agar mereka berdua antahiro, agar kalian berdua membersihkan baitia, rumahku, yaitu baitullah Ka'bah, litta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal'akifin, dan untuk orang-orang yang i'tikaf, war-ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang sholat, orang-orang yang ruku dan sujud, yaitu orang-orang yang sholat di sana. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam untuk membersihkan Ka'bah, menjaganya untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, dan orang-orang yang sholat. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang dua ayat di atas. Ayat yang mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang naam perkara ini. Qala Syekh yukhbiru ta'ala an abdihi wa khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam al-muttafaq ala imamatihi wa jalalatihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang hambanya yang mulia, khalilnya, kekasihnya yang mulia. Al-khullah itu lebih tinggi derajatnya daripada mahabbah. Sama-sama maknanya cinta, tetapi al-khullah itu lebih tinggi dari sekedar mahabbah. Allah mengkhabarkan tentang hambanya dan khalilnya, kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang disepakati keimamannya dan kemuliaannya. Alladzi kullu min tawaif ahlil kitab tad'i, yang setiap ahlul kitab mereka semua mengaku dari anak keturunannya. Bal wa kadzalikal musyrikun, bahkan orang-orang musyrik mengaku demikian. Annallaha ibtalahu wa imtahanahu bikalimat. Dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menguji beliau dengan beberapa kalimat. Ai bi awamir wa nawahi Allah, yaitu Allah menguji dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Kama hiya adatullah fi ibtilaihi li ibadihi, sebagaimana ini kebiasaan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji hamba-hambanya. Allah uji dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Liyatabayyana al-kadhibul ladzi la yathbut 'indal ibtila wal imtihan min as-sadiq alladhi tartafi'u darajatuh. Kenapa harus ada ujian-ujian seperti ini? Ya, ada perintah, ada larangan, enggak boleh ini, enggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Ya. Ada kewajiban-kewajiban, ya. Ada perkara-perkara yang haram. Nah, agar supaya jelas terbedakan mana yang dusta keimanannya, mana yang dusta yang tidak kokoh ketika diuji, ketika dicoba, supaya terbedakan mana yang dusta dengan mana yang shadiq, dengan mana yang jujur dan kokoh ketika diuji. Alladzi tartafi'u darajatuhu, di mana orang yang shadiq ini, orang yang jujur ketika diuji kokoh dia. Tartafi'u darajatuhu, terangkat derajatnya. Wa yazid qadruhu, dan bertambah kedudukannya dengan adanya ujian-ujian tadi. Wa yazku amaluhu, dan akan bersih amalannya. Suci amalannya, itu bagus dan baik amalannya. Wa yakhnusu dhahabuhu, dan akan murni emasnya. Kebaikan-kebaikannya akan bersih. Wa kana min ajallihim fi hadzal maqam al-Khalil alaihi salam. Dan adalah yang paling mulia di antara mereka dalam kedudukan ini, ya, yaitu yang kokoh ketika diuji, ya, tetap kokoh, ya, dan berhasil menghadapi ujian-ujian tersebut. Ada perintah dikerjakan, ada larangan ditinggalkan, ya, gak neko-neko, gak banyak omong, ya, gak banyak protes, ya, gak terlalu banyak bertanya kenapa dan kenapa, ya. Kokoh ketika diuji, jujur keimanannya, sehingga terangkat derajat beliau dan bertambah kedudukannya dan bersih amalannya, sehingga beliau menjadi ajalluhum fi hadzal maqam, orang yang paling mulia dalam masalah ini, dalam kedudukan ini. Siapa? Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Itu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Karena tadi, fa'atammahun, telah melewati berbagai macam ujian dan cobaan, dan beliau berhasil menunaikan dan menyempurnakan ujian dan cobaan tersebut. Fa'atamma mabtalahu Allahu bihi wa akmalahu wa waffa. Beliau alaihi salatu wassalam, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, menyempurnakan ujian yang Allah berikan kepada beliau. Beliau melengkapinya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Fasyakarallahu lahu dzalik, maka Allah bersyukur kepadanya. Walam yazalillahu syakuron, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Faqal, maka Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Karena tadi Ibrahim alaihi salatu wasalam telah menunaikan ujian dan cobaan, menjalaninya dengan baik dan benar, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi manusia, teladan bagi manusia. ayaktaduna bika fil huda, yaitu manusia akan menjadikan engkau sebagai teladan dalam hal petunjuk. Wa yamshuna khalfaka ila sa'adatihimul abadiyah, dan mereka akan berjalan di belakangmu untuk menuju kepada kebahagiaan yang abadi, itu kebahagiaan di akhirat. Manusia akan berjalan di belakang Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa yasullaka sana'ad da'im, dan engkau akan mendapatkan pujian yang terus menerus. Wal ajrul jazil, dan pahala yang banyak. Wa ta'zimin kulli ahad, dan engkau akan mendapatkan pengagungan dari setiap orang alaihissalatu wassalam. Nah, dan ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ujian-ujian yang berat. Bisa antum baca dalam ayat-ayat tentang beliau dan juga kitab-kitab sirah tentang beliau alaihissalatu wassalam. Ujian-ujian yang berat. Kejadian-kejadian yang pernah beliau alami yang begitu dahsyat. Wahadihi, kemudian kata Syekh, wahadihi la amrullahi afdalu darajah, dan ini demi Allah ini adalah derajat yang paling utama. Tanafasa fihal mutanafisun, yang dimana orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat yang utama ini, kedudukan yang tinggi ini. Wa a'la maqam, dan ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Syammaru ilaihil amilun, yang mana ahli amal soleh, ya, orang yang banyak amalannya, ingin mendapatkan maqam tersebut, yaitu kedudukan yang tinggi tersebut, dicari oleh orang-orang yang suka melakukan amal saleh. Wa akmalu halatan hassalaha ulul azmi minal mursalin wa atba'ihim, dan ini adalah kondisi yang paling sempurna yang didapatkan oleh para ulul azmi dari para rasul. Wa atba'ihim, dan para pengikut mereka. Min kulli siddiqin muttabi'in lahum, siapa saja pengikut mereka dari setiap orang-orang yang siddiq, orang-orang yang siddiq, muttabi'in lahum yang mengikuti mereka dengan baik. Da'in ilallahi wa ila sabili, itu orang-orang yang menyeru kepada Allah dan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini afdal darajah, derajat yang paling utama, menjadi teladan bagi manusia sehingga manusia berjalan di belakangnya. Kemudian falammaghtabata Ibrahim bihadzal maqam wa adraka hadza talaba dzalika li dzurriyyatihi, kata Syekh, ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam gembira dengan kedudukan yang telah didapatkannya tadi, dan mengetahui hal ini, maka beliau juga meminta untuk anak keturunannya. Lita'lu wa darajatuhu wa darajatu zurriyyatih, yang demikian agar supaya derajat beliau tambah tinggi dan juga derajat anak keturunannya. Wahada ayadun min imamatihi, dan ini juga termasuk daripada bentuk keimaman beliau alaihi salatu wassalam. Wa nushihi li ibadillah, dan bentuk nasihat beliau kepada hamba-hamba Allah. Wa mahabbatihi an yaksura fihimul mursyidun, dan merupakan bentuk kecintaan beliau, ya, keinginan beliau agar banyak di tengah-tengah mereka mursyidun, para pembimbing. Itu para da'i ilallah wa ila sabili. Agar supaya banyak orang-orang yang mengarahkan kepada kebaikan. Sehingga beliau berdoa, wa min durriyati, dan juga dari anak keturunanku ya Allah. Karena beliau ingin banyak para da'i ilallah. Banyak orang-orang yang menyerukan kebaikan. Banyak yang membimbing umat kepada kebaikan. Ini yang beliau inginkan alaihi salatu wassalam. Nah. Sehingga jangan berpikiran pas-pasan, ya. Lah yang penting saya masih bisa taklim lah, ya. Gak mesti jadi ustad, ya. Atau anak saya yang penting ini gak mesti jadi ustad, ya. Masa semua jadi ustad, ya. Masa semua jadi da'i, ya. Ya kalau bisa, kenapa tidak, ya. Kalau semuanya jadi ustad, jadi da'i, masya Allah, ya. Tidak berlebihan ketika Syekh Mukbil alaihi salatu wasallam mengatakan umat ini butuh 1000 seperti Albani. Ya, subhanallah, 1000 Albani. Ya. Nah, tidak berlebihan. Karena umat ini butuh kepada mursyidun, para pembimbing yang mengarahkan kepada kebaikan. Ya. Hingga istahidu, semangat. Ya. Nah, umat butuh dibimbing, umat butuh diarahkan. Bahkan sampai Ibrahim alaihissalam berdoa, wa min dzurriyyati, dan juga ya Allah dari anak keturunanku, agar supaya banyak para mursyidun, orang-orang yang membimbing kepada umat. Ini juga motivasi bagi kita untuk semangat belajar. Semangat mendalami ilmu agama, ya. Jangan sampai luntur semangat yang seperti ini, ya. Nah, jangan sampai luntur, ya. Terus ketika lemah dikompa lagi, ya. Nah, mulai majelis-majelis sudah mulai merodoli, ya. Majelis bahasa Arab, majelis ini, majelis itu, ya. Satu persatu brodoli. Enggak kuat. Ya. Ini belum diperintah ngangkat senjata antum. Ya. Atau perang, ya. Seperti kondisi di Yaman, di mana, ya. Dalam keadaan ketakutan, ya. Khawatir musuh menyerang tiba-tiba. Senjata ditenteng terus. Bahkan sholat di depan simpan senjata. Sholat itu senjata depan. Apa ini? Peluru ini melingkar di badan. Dan ini kita saksikan langsung. Di sini masya Allah aman, damai, sentosa. Tinggal antum sabar duduk di majelis. Ya, memegang pulpen dan bukunya, ya. Nah, ini berat. Lebih berat mana? Pegang pulpen? Mana pulpen? Atau senjata? Pulpen ringan. Ya. Baik. Sehingga ketika semangat, ya, terus termotivasi, akan menghasilkan buah yang bagus, ya. Akan ada hasilnya maksudnya. Nah, ada perkembangan, ada peningkatan, ya. Pulang ke kampung karena sudah pakai jubah, ya, pakai songkok, berjenggot, ya. Otomatis dipanggil ustaz misalkan. Pas Jumatan, misalkan gak ada khotibnya ustaz, jadi khotib ustaz. Ya. Masya Allah, karena sudah belajar, bisa dia. Ya. Naik ke mimbar. Jadi khotib, membimbing manusia. Tapi kalau belajarnya na'am, ya, setengah-setengah, ya. Jangankan jadi khatib, suruh jadi imam, ya. Orang-orang mengira dia masya Allah ini ustaz kabir ini, ya. Nah, jenggotnya panjang soalnya, ya, pakai jubah putih terus, ya. Sehingga orang tidak mustahil mempersilahkan dia untuk jadi imam. Ustaz, ayo maju. Aduh, jangan. Nah, mungkin enggak hafal ayat ya atau surat mungkin. Makanya semangat belajar. Semangat menghafal. Ya, jangan sampai suruh jadi imam aja enggak bisa, ya. Atau enggak mau. Jangan, mereka butuh bimbingan. Antum sholat jadi imam sehingga manusia tahu bagaimana cara sholat yang benar. Ya. Oh begini, oh begitu. Ya. Nah, antum dimudahkan untuk menjadi khatib misalkan, ya. Maka kesempatan untuk menyampaikan tauhid, kesempatan untuk menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kepada mereka, walhamdulillah. Nah, di berbagai tempat sebagian asatidzah cerita banyak permintaan khatib-khatib tadi, dan persediaan ustadz yang bisa khatib terbatas, ya. Sehingga ikhwan-ikhwan yang senior-senior yang lama-lama dipaksa untuk belajar dan bisa, ya. Sehingga bisa menjadi khatib, ya, ketika ada permintaan ke mahad misalkan, ya, tinggal dikirim. Ya subhanallah, ya. Sampai sekarang setiap Jumat mereka menyebar. Maka istahidu, semangat. Kita kembali. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika gembira mendapatkan kedudukan ini dan mengetahui hal ini, maka beliau juga meminta untuk anak keturunannya mendapatkan kedudukan tersebut, yaitu teladan bagi manusia. Nah. Dan ini merupakan bentuk keimaman beliau, bentuk nasihat beliau kepada hamba-hamba Allah, dan bentuk kecintaan beliau atau keinginan beliau agar banyak manusia yang menjadi mursyidun, para pembimbing yang mengarahkan manusia kepada jalan Allah. Falillahi 'azamatu hadhil himamil 'aliyah wal maqamat as-samiyah. Dan milik Allah keagungan cita-cita yang tinggi ini. Cita-cita yang tinggi ini dan juga kedudukan yang mulia ini. Fa ajaba ar-rahimul latif wa akhbara bil mani' min naili hadzal maqam. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam meminta juga dari anak keturunanku ya Allah, maka Allah menjawab, Allah yang Maha Rahim, yang Maha Rahim, penyayang dan latif, yang Maha lembut, Allah menjawab wa akhbara bil mani' min naili hadzal maqam, dan mengkhabarkan tentang orang yang terhalangi untuk mendapatkan kedudukan ini. Allah menjawabnya dengan na'am, orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan kedudukan ini. Siapa mereka? Faqala la yanalu ahdi az-zalimin. Orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan janjiku ini. Yaitu tidak akan mendapatkan imamah fid-din, kepemimpinan dalam agama. Keimaman dalam agama. Aila yanalul imamata fid-din, yaitu tidak akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama, man zalama nafsahu wa dharraha, orang yang menzalimi dirinya sendiri dan membahayakan dirinya sendiri. Kezaliman banyak bentuknya. Ada bentuk kezaliman kepada Allah, ada bentuk kezaliman kepada diri sendiri, ada bentuk kezaliman kepada orang lain. Banyak bentuknya. Orang yang menzalimi dirinya sendiri, orang yang membahayakan dirinya sendiri, wa hatta qadraha, dan orang yang merendahkan kedudukannya sendiri, ya. Padahal sebenarnya dia punya kesempatan, ya. Kalau semangat, kalau rajin, ya. Tapi dia rendahkan dirinya sendiri. Maka yang seperti ini, la yanal al-imamah fid din, tidak akan mendapatkan imamah kepemimpinan di dalam agama. Kenapa? Limunafati zulmi li hadzal maqam, karena kezaliman itu menafikan kedudukan yang mulia ini. Kezaliman tidak sejalan dengan kedudukan yang mulia ini. Fa innahu maqamun alatuhu sabru wal yaqin. Dan karena sesungguhnya kedudukan yang mulia ini, yang agung ini, alatnya, ya, untuk mendapatkan ke sana adalah kesabaran dan yakin. Kesabaran. Itu sabar ketika diuji, ya, dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Dan yakin, ya, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa natijatuhu an yakuna sahibuhu ala janibin azimin minal iman wal a'malis salihah. Dan hasilnya, ya, orang yang mendapatkan kedudukan ini, maka dia akan mendapatkan bagian yang besar dari bagian iman dan amal soleh. Dia akan menjadi orang-orang yang perhatian dengan keimanannya dan amal solehnya. Dia jaga. Wal akhlakil jamilah. Dan dia akan terhiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa syama'ilis sadidah. Dan juga dia akan terhiasi dengan perilaku-perilaku yang baik. Wal mahabbati tammah. Demikian pula kecintaan yang sempurna. Wal khosyah. Dan dia akan memiliki rasa khosyah. Wal inabah, dan inabah kepada Allah. Fa'ina zulmi wa hadzal maqam. Maka di mana bentuk kezaliman dari kedudukan kedudukan ini? Itu enggak mungkin, ya, orang yang zalim akan mendapatkan kedudukan-kedudukan tadi, ya. Keimanan yang tinggi, amal saleh, akhlak yang mulia, perilaku yang baik, kecintaan kepada Allah yang sempurna, khosyah inabah, ya. Orang yang zalim tidak akan mendapatkan hal-hal yang demikian. Fadalla mafhumul ayah anna ghairadh zalim sayanalul imamah. Walakin ma'ityanihi bi asbabiha. Mafhum ayat ini, yang kita fahami dari ayat ini, menunjukkan bahwa selain orang yang zalim, dia akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama. Walakin, akan tetapi, ma'ityanihi bi asbabiha, tetapi ketika dia melakukan sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya tadi, ya. Nah, harus berhasil menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, yakin, ya, dan seterusnya. Dengan melakukan sebab-sebabnya, maka jika dia bukan orang yang zalim, maka dia akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama. Sebagaimana yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, qala wa min dzurriyyati. Tsumma dzakara ta'ala namudzajan baqiyan dalan ala imamati Ibrahim wa hadha huwal baitul haram alladzi ju'ila qasduhu ruknan min arkanil Islam hatan lidzunubi wal azam. Kemudian Allah menyebutkan contoh yang masih tersisa yang menunjukkan kepemimpinan atau keimaman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa itu? Baitullah al-Haram yang masih ada sampai sekarang. Ya. Nah, siapa yang membangunnya? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dimana Baitul Haram itu menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu berhaji ke sana, ya, Nah, melakukan perjalanan safar menuju ke Baitullah Al-Haram, itu melakukan haji, itu Allah jadikan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Hatun lidzunub wal asam, yang amalan ini akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Baik, ini baru ayat yang ke 124. Masih tersisa satu ayat lagi, ayat yang ke 125. Kita lanjut atau kita cukupkan? Hah? Apa? Nah, baik. Kalau kita lanjut berarti al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala wa fihi min atharil Khalil wa dzurriyyatihi ma'rifa bihi imamatuhu wa tudzkirat bihi halatuhu. Dan padanya ada jejak Ibrahim alaihi salatu wasalam dan anak keturunannya, yang dengannya diketahui keimaman beliau alaihi salatu wassalam, dan dengannya akan teringat halatuhu, keadaan dan kondisi beliau alaihi salatu wassalam. Faqal, maka Allah berfirman, wa ij'alnal baita masabatan linnas, dan ingatlah wahai Muhammad, ij'alnal baita masabatan linnas, ketika kami menjadikan Baitullah yaitu Ka'bah sebagai masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Ay marji'an yasubuna ilaih, yaitu tempat kembali yang mereka berkumpul padanya. Setiap tahunnya mereka kaum muslimin ya, berangkat menunaikan ibadah haji ya, atau umroh ya, atau untuk tawaf di sana dan seterusnya. Tempat yang mereka yataraddadun ilaih, bolak-balik ya, hilir mudik untuk ke sana ya. Berangkat ke sana, melakukan ibadah di sana, pulang lagi, dan setelah itu berangkat lagi, dan sebagian seterusnya. Marji'an yasubuna ilaih lihusuli manafi'ihim ad-dunya wa dunyawiyah. Allah jadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpulnya manusia agar mereka mendapatkan manfaat, baik manfaat dinia atau dunyawiyah, manfaat di dunia atau na'am di akhirat. Yataraddaduna ilaihi, yang mereka bolak-balik untuk ke sana. Wala yaqduna minhu wataran, dan mereka tidak mampu untuk memutus hajat ya. Naam, dari Baitullah atau Ka'bah tersebut. Orang yang naam pulang dari sana, dia akan merasa rindu kembali ya. Pengen umroh lagi ya. Pengen haji lagi dan seterusnya. Pengen tawaf di sana, pengen sholat di sana ya. Apalagi keutamanya besar. Waja'alahu wa amnan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang aman. Ya'manu bihi kullu ahad, yang setiap orang akan aman di dalamnya. hatta al-wahsy, sampai-sampai binatang ya aman di dalamnya. Wa hatta al-jamadat, bahkan sampai-sampai benda-benda naam jamadat ya. Benda-benda padat ya, bukan benda yang atau makhluk yang punya nyawa. Jamadat, benda padat kal asjar, seperti pohon-pohon, juga aman dan merasakan keamanan di tempat tersebut. Walihada kanu fil jahiliyah ala syirkihim yahtarimunahu asyaddal ihtiram. Oleh karena ini, dahulu orang-orang jahiliyah, padahal mereka masih musyrik ya. Nah, orang jahiliyah mereka betul-betul memuliakan Baitullah ya, dengan pemuliaan yang sangat. Wa yajidu ahaduhum qatala abihi fil haram. Bahkan ada salah seorang yang dari mereka, dia melihat pembunuh ayahnya ada di tanah haram ya. Dia melihat, oh itu pembunuh anak, pembunuh bapak saya misalkan. Fala yahiju, tetapi dia tidak mau memeranginya. Enggak mau membalasnya di situ. Ya, di tanah haram. Ini orang-orang musyrik ini. Sampai mereka memuliakan dan mengagungkan tanah haram asyaddal ihtiram, dengan pengagungan yang sangat. Sampai-sampai ketika mendapati pembunuh bapaknya ada di tanah haram, mereka tidak langsung memeranginya atau tidak mau untuk melakukan pembalasan di tanah haram. Falamma ja'al Islam, ketika datang Islam, zada hormatan wa ta'ziman wa tasyrifan wa takriman, maka semakin bertambah ya penghormatan, pengagungan dan pemuliaan kepada na'am Baitullah al-Haram. Dan di sana ada hukum-hukum khusus ya ketika berada di tanah haram ya, disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kemudian wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Yuhtamal an yakuna al murad bidzalik al maqam al ma'ruf alladhi qad ju'ila al an muqabila babil Ka'bah. Dimungkinkan yang dimaksud dengan maqam Ibrahim di sini adalah maqam yang kita kenal atau maqam yang dikenal, yang ma'ruf ya, yang sekarang na'am itu posisinya pas berada di hadapan pintu Ka'bah ya, artinya searah ya dengan pintu Ka'bah. Wa anal murad bihadza ruk'atut tawaf, dan bahwasannya maksud daripada menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat adalah melakukan dua rakaat sholat setelah tawaf. Dan ini hukumnya sunnah. Sunnah di belakang makam Ibrahim sholatnya. Oh ini banyak orang misalkan, ya nggak bisa kita sholat di situ. Kalau nggak bisa, sholat di mana saja. Sholat setelah tawaf bisa dilakukan di mana saja, di masjid tersebut. Hanya saja yang sunnah adalah di belakang makam Ibrahim ketika memungkinkan. Jadi menjadikan makam Ibrahim antara dia dengan Ka'bah. Yustahabu an takuna khalfa makam Ibrahim, disunahkan untuk sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Wa alaihi jumhurul mufassirin, dan ini pendapatnya mayoritas para ahli tafsir. Bahwasanya makna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat, adalah tadi sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Wa yuhtamal, kemudian dimungkinkan juga, artinya ada pendapat lain dari para ahli tafsir. Wa yuhtamal an yakunal maqam mufradan mudhafan, dan dimungkinkan juga makna makam di sini ya, bahwasanya makam di sini adalah mufradan mudhafan, kata tunggal yang diidofatkan. Ya. Ketika ada kata tunggal yang diidhofatkan, ya, itu salah satu faedahnya apa? Berfaedah umum. Ya. Ada kalimat satu tunggal diidhofatkan. Ya, misalkan, syukurilah nikmat Allah. Nikmat tunggal, ya. Baik. Diidhofatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya syukurilah semua nikmat Allah. Ya. Artinya bukan satu nikmat gitu. Usykuru nikmat Allah misalkan. Yaitu syukurilah nikmat-nikmat Allah semuanya. Maqam di sini maqam Ibrahim. Ya. Maqam kata tunggal. Ya. Apa kata tunggal? Ya satu lah. Kan ada tunggal, ada dua, ada jamak, tiga. Mufrad tunggal disandarkan kepada Ibrahim. Maka bermakna umum. Artinya, faya'ummu jami'a maqamat Ibrahim fil hajj. Artinya berarti mencakup semua maqam-maqam Ibrahim di dalam ibadah haji. Kemana saja Ibrahim ketika melakukan ibadah haji? Tawaf, sholat di belakang. Apa salat apa setelah tawaf itu apalagi sa'i apalagi lempar jumrah sebelumnya di Arafah ya wukuf ya kemudian lempar jumrah dan lain sebagainya. Nah, ini makom-makom Ibrahim ya, amalan-amalan haji yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam. Sehingga maknanya adalah mencakup semua makom-makom Ibrahim di dalam ibadah haji. Wahiyal masyair kulliha, yaitu semua manasik-manasik haji. Minat tawaf, yaitu tawaf, sa'i, kemudian wukuf bi arafah, wa musdalifah, ya. Kemudian pula mendatangi musdalifah, waromil jimar, wa nahar, kemudian melempar jumroh, ya. Nahar, kemudian menyembelih hewan, ya. Wa ghairi dzalika min afalil hajj, dan yang lainnya dari amalan-amalan haji. Artinya lakukanlah amalan-amalan haji ini yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam. Lakukan semuanya. Sehingga mencakup tadi salat di belakang. Nah, maqam Ibrahim. Fa yakunu ma'na qaulihi musalla, sehingga makna musalla adalah ma'badan. Maknanya adalah tempat ibadah, yaitu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah makam Ibrahim sebagai ma'badan, sebagai tempat ibadah. Nah, ya tawafnya, ya sa'inya, ya wukufnya, ya melempar jumrohnya, nahar dan seterusnya. Nah. Aiktadu bihi fi sya'iril hajj, artinya teladani Ibrahim dalam masalah syiar-syiar haji. Dalam masalah manasik-manasik haji. Wala ala hadal makna aula. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan bisa jadi makna ini yang lebih utama. Makna yang kedua ini. Kalau jumhur tadi kan hanya apa? Hanya maknanya hanya sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, dan musholat diartikan tempat sholat. Tapi kalau ini lebih umum lagi. Yaitu lakukan ibadah haji seperti manasik-manasiknya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga musala diartikan sebagai ma'badan, sebagai tempat ibadah. Itu jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat ibadah dalam menjalankan ibadah-ibadah haji. Naam. Taib la'ala hadzal makna aula. Inilah makna yang lebih aula, yang lebih utama. Lidukhulil ma'nal awal fihi, karena makna yang pertama tadi masuk di dalamnya. Wahtimali lafdi lahu, dan kemungkinan lafad untuk makna yang seperti ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, ai auhayna ilaihima, kami wahyukan kepada keduanya. Wa amarnahuma, dan kami perintahkan keduanya, bitathhiri baitillahi minasyirki wal kufri wal ma'asi, agar membersihkan baitullah dari kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa minar ridsi wan najasat wal aqdar, dan membersihkan Baitullah dari kotoran-kotoran dan najis-najis. Liyakuna lit-thaifin fihi, untuk orang-orang yang tawaf di dalamnya. Wal aqifina war ruk'i sujud, dan untuk orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang salat. Ay al-musallin, orang-orang yang salat. Qaddamat tawaf liikhtisasihi bil Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mendahulukan kalimat tawaf lit-thaifin, ya, untuk orang-orang yang tawaf, ya. Kenapa liikhtisasihi bil Masjidil Haram? Karena tawaf itu khusus dilakukan di Masjidil Haram, enggak boleh tawaf di kuburan, ya. Nah, atau tawaf di masjid apapun, ya, gak boleh. Tawaf khusus di Masjidil Haram, sehingga disebutkan lebih duluan. Lit ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf. Li'ana min syartihi al masjid mutlaq, thumbal i'tikaf. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan i'tikaf untuk orang-orang yang i'tikaf. Nah, kenapa? Li'ana min syartihi al masjid mutlaq, karena syarat i'tikaf adalah harus di masjid. Nggak boleh itikaf di rumah misalkan, harus di masjid itikaf. Nah, yang padanya didirikan sholat jamaah. Nah, sholat berjamaah 5 waktu. Summa sholat, kemudian yang ketiga Allah menyebutkan ruku dan sujud, itu menyebutkan sholat. Nah, ma'annaha afdal, padahal sholat adalah amalan yang paling mulia. Nah, dan yang menunjukkan sholat adalah amalan yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan melalui malaikat Jibril. Beda dengan tawaf, puasa dan lain sebagainya, itu wahyunya melalui malaikat Jibril Alaihissalatu Wassalam. Adapun sholat, ini langsung perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara Jibril alaihissalatu wassalam. Dan juga amalan yang paling akan pertama kali ditanyakan di akhirat adalah sholatnya, ya. Nah, bahkan amalan ini adalah amalan yang bisa membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Baik. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sholat ini terakhir setelah tawaf, itikaf, kemudian sholat? Lihadal makna, karena makna tadi, ya. Karena tawaf yang pertama, karena memang tawaf itu khusus di Masjidil Haram. Yang kedua, Allah menyebutkan itikaf. Kenapa? Karena itikaf itu harus di masjid. Nah, kemudian baru Allah menyebutkan sholat. Nah, kemudian wa adhafal bari al baita ilaihi li fawaid. Kemudian Allah menyandarkan al bait kepadanya, yaitu kepada Allah, karena ada faedah-faedah. Kenapa dikatakan Baitullah, rumah Allah? Apakah Allah butuh rumah? Ya, kayak kita, ya. Nah, butuh rumah tinggal di dalamnya. Kenapa? Al-bait disandarkan kepada Allah li fawaid, karena ada faedah-faedah. Bukan berarti Allah butuh kepada rumah, bukan. Ya. Nah, tapi ada faedahnya. Bahwasanya Baitullah atau Ka'bah itu disandarkan kepada Allah, Baitullah, rumah Allah disandarkan kepada Allah. Kenapa? Ada faedah-faedahnya. Minha di antaranya, anna dzalika yaqtadi syiddat ihtimami Ibrahim wa Ismail bitathhirihi. Karena ketika Baitullah disandarkan kepada Allah, ya, atau Ka'bah disandarkan kepada Allah, ini mengharuskan keseriusan Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam untuk membersihkan Ka'bah atau Baitullah tersebut. Nah, supaya serius, ya, dalam membersihkan Baitullah tersebut yang Allah perintahkan untuk dibersihkan. Likaunihi Baitullah, karena itu adalah Baitullah, ya. Fayabdulani juhdahuma, sehingga keduanya mengerahkan upayanya. Wayastafrighani wus'ahuma fi dzalik, dan keduanya mencurahkan usaha untuk benar-benar membersihkan dan mensucikan Baitullah. Karena ini Baitullah. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, Wa minha di antaranya anal idhofah taqtadi tasyrif wal ikram. Idhofah di sini, penyandaran di sini mengharuskan adanya tasyrif, pemuliaan dan penghormatan. Sehingga dinamakan dengan idhofatut tasyrif. Ya, idhofah penyandaran yang maknanya bahwasanya Baitullah ini mulia, bait ini mulia sehingga disandarkan kepada Allah. Baitullah. Dan agar orang-orang memuliakannya. Fa fi dhimniha amara ibadahu bi ta'zimihi wa takrimihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk memuliakan dan menghormati na'am Baitullah tersebut. Sehingga bermakna idhofatut tasyrif. Seperti juga semakna dengan naqatullah, ya. Nah, ini juga idhofatut tasyrif, ya. Kemudian wa minha di antaranya juga an hadhil idhofata hiya sabab al-jadib lil qulubi ilaih. Bahwasanya penyandaran ini dikatakan bait ini adalah Baitullah, ya. An hadhil idhofa, penyandaran ini hiya sabab. Dengan disandarkan kepada Allah maka ini sebab al-jadib yang menarik lil qulub ilaih, yang menarik hati untuk datang kepadanya. Nah, ya, sehingga orang pengen ibadah di sana, ya. Baik haji, umroh, tawaf, sholat dan lain sebagainya. Nah, bahkan yang sudah pernah ke sana pun, sudah berapa kali ke sana pun, dia tetap punya keinginan untuk berangkat kembali ke sana. Nah, taib selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-124 dan 125 dari surat Al-Baqarah. Kita cukupkan sampai di sini. Wal afwu 'alal ittalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.